Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'an. Walhamdulillah pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan kembali untuk mengkaji kitab yang sangat besar dan mulia, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang soleh. Sebagaimana kita ketahui bersama, isi daripada pembahasan kitab ini sesuai dengan namanya. Taib, sesuai dengan apa yang penulis namakan pada kitabnya. Tamannya orang-orang soleh. Di dalam kitab ini disebutkan berbagai macam akhlak-akhlak yang mulia, yang dengannya seseorang akan mampu berhias dengan perhiasan yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan juga para a'immatul huda sebelum kita. Demikian pula Syekh rahimahullah al-Imam An-Nawawi menyebutkan bab perbab dari kitabnya Riyadhus Shalihin sesuai dengan tertib yang sangat agung pula. Di awal kitabnya beliau membahas masalah ikhlas, di mana ikhlas ini adalah pondasi yang sangat mendasar yang harus dimiliki bagi setiap hamba di dalam beramal. Kenapa? Karena amalan yang tanpa dibarengi dengan ikhlas akan menjadi habaan mansura, seperti buih yang berhamburan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqaddimna ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansura. Dan kami kelak, kata Allah, akan hadapkan amalan-amalan yang mereka amalkan ketika di dunia ini, yang tidak didasari bersamanya ikhlas, dan kami jadikan amalannya tadi seperti buih debu yang berterbangan, habaan manthura, tidak bermanfaat. Maka oleh karena itu tidaklah para imam mereka menulis kitab-kitab mereka melainkan di awal pembahasan disebutkan hadis ataupun ayat tentang masalah ikhlasun niyah, ikhlas di dalam niat beramal. Baik. Kemudian setelah babul ikhlas, Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengiringi babut taubah, di mana terkadang seseorang di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga terjatuh ke dalam maksiat. Di dalam menyempurnakan amalan tersebut, maka harus dibarengi dengan taubat sebagai bentuk daripada na'am, penghapus daripada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kemudian setelah bab taubat mengiringi babul ikhlas, beliau menyebutkan bab yang mulia setelahnya, babus sabr, bab tentang masalah sabar. Habsun nafs anita syaki, menahan jiwamu, menahan hawa nafsumu dari banyak mengeluh. Ya, menahan tanganmu dari berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menahan lisanmu dari mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar. Menahan jiwa dari banyak mengeluh, menahan tangan daripada berbuat na'am kedzaliman, dan menahan lisan kita dari mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Sempurna. Ikhlas, taubat, sabar, ini merupakan sifat yang dimiliki oleh orang-orang soleh sebelum kita. Dengan sifat-sifat ini mereka mendapatkan kejayaan fid din wa dunia, dalam agama mereka dan juga di dalam dunia mereka. Sifat-sifat seperti inilah yang bisa menguatkan hati seorang hamba. Hati kalau sudah terbiasa dibimbing dengan keikhlasan dalam beramal, maka akan kuat. Hati senantiasa muqarabah, muhasabah, mendekatkan diri kepada Allah, dan senantiasa muhasabah, menyeleksi, mengoreksi amalannya, akan kuat. Demikian juga ditambah perhiasan kuatnya sabar, kuatnya ikhlas, dan kuatnya taubat yang dia miliki dengan kesabaran. Taib, dengan kesabaran yang dimiliki. Orang itu kalau punya jiwa sabar, maka senantiasa at-ta'ani, memiliki sifat berhati-hati. Wa ma'al muta'ani yudriku ba'du hajatih, kata penyair. Dan bersama sifat ta'ani, sifat berhati-hati, sifat tenang, seorang hamba akan mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya. Wa ma'al musta'jili az-zalal, dan bersama orang yang tergesa-gesa. Bersegera dengan tergesa-gesa itu lain. Al-isti'jalu minasyaiton. Karena apa? Sifat ketergesa-gesaan untuk memperoleh sesuatu itu dari syaitan. Berbeda dengan bersegera. Ya, bersegera, badiru bil amal. Bersegera kalian, kata Rasul, untuk beramal. Bersegera berbeda dengan ketergesa-gesaan. Ini bedanya kalimat istajala dengan badara, bersegera. Bersegera kalian, kata Rasul, untuk beramal, fitanan, sebelum didahului oleh fitnah. Selama masih memiliki kekuatan untuk beribadah kepada Allah, bersegera laksanakan, jangan ditunda esok hari, jangan ditunda nanti yang akan datang. Tidak tahu umur kita sampai kapan. Kemudian setelahnya bab yang juga tidak kalah mulianya, perangai perhiasan yang dimiliki oleh orang-orang soleh, yaitu sifat as-sidqu, jujur. Di dalam agama kita, di dalam tuntunan agama kita, yang pertama kali ditekankan adalah ikmalu nafsihi, seseorang itu menyempurnakan dirinya. Sempurnakan dengan perangai-perangai yang mulia. Dan hanya di dalam agamalah perangai sifat-sifat mulia itu bisa kita dapatkan. Jangan harap sifat-sifat yang mulia ini kita dapatkan dari luar agama. Jangan sampai, dan jangan berharap. Kalau kita punya pemimpin dan dia jauh daripada agamanya, jangan harap pemimpin tadi akan memiliki sifat-sifat yang mulia, dari keikhlasan, sifat taubat kembali kepada Allah, sifat jujur, sifat sabar, tidak akan dia miliki. Karena sifat-sifat ini hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang soleh, yang berusaha mujahadatun nafs, berusaha untuk mengalahkan dirinya, berusaha untuk menundukkan dirinya, tidak mengikuti hawa nafsu. Oh iya. Dan ini yang sekarang senantiasa kita usahakan, kita cari ilmunya, kita fahami dan kita berusaha semampunya untuk kita amalkan bersama-sama. Ta'awun alal birri wa taqwa, di atas kebaikan dan juga di atas ketakwaan kepada Allah. Terkadang kita tergelincir, na'am manusiawi, kita ini manusia. Terkadang kita terjatuh dalam maksiat, wajar, kita manusia. Tetapi yang terbaik adalah segera kembali kepada Allah. Tentunya dengan ilmu, dengan kita belajar agama kita. Taib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan lanjutkan hadis yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu tentang kisahnya Ka'ab bin Malik. Hadis ini sangat panjang, yang ringkasnya beliau menyebutkan dalam kitabnya sebagai bentuk keutamaan yang didapatkan bagi seseorang yang senantiasa berusaha untuk bersikap jujur. Baik. Jujur ini adalah perkara yang sangat mulia dan akan menimbulkan sesuatu yang mulia. Iyakum wasidqa, kata Nabi. Wajib bagi kalian untuk bersifat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, jujur itu akan mengantarkan kamu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan engkau ke dalam surga. Wa innar rajul la yasduq hatta yuktaba indallahi siddiqan, kata Nabi. Dan sungguh ada seorang laki-laki yang berusaha untuk jujur. Dan jujur ini memang perkara yang sangat, terkadang suatu keadaan bertentangan dengan keinginan jiwa kita. Ini jujur. Terkadang kita bicara sedikit ada dusta untuk membuat orang lain senang. Terkadang kita berdusta untuk mendapatkan keuntungan. Terkadang kita berdusta untuk menjatuhkan lawan kita. Ya, sifat jujur. Apabila berusaha engkau tanamkan, engkau tundukkan jiwamu untuk engkau miliki sifat ini, maka akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Ada seorang laki-laki yang senantiasa menjaga sifat jujur sampai ditulis di hadapan Allah, fulan sadiq, fulan seorang yang jujur, dan tidak mudah mendapatkan gelar seperti ini. Harus banyak kita berlatih. Terkadang sesuatu kalau sudah bertentangan dengan hawa nafsu kita, baik sifat-sifat yang kita miliki terkadang luntur. Tetapi senantiasa kita perbaharui dan kita kokohkan dengan ilmu. Baik. Ini kisah tentang keutamaan buah daripada jujur yang dimiliki oleh seseorang. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu, Dan beliau sallallahu alaihi wasallam apabila sedang bergembira hatinya, maka akan memancar wajahnya dengan keceriaan. Hatta ka'anna wajhahu kit'atu qamar, sampai-sampai terlihat wajahnya itu seperti potongan bulan. Ini termasuk daripada sifat mulia yang dimiliki siapa? Rasul. Kalau bahagia akan terlihat dengan apa namanya? Raut mukanya. Ditampakkan kepada manusia. Wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka tampakkan, kata Allah. Demikian juga kita. Ketika mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah, maka tampakkan. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami dulu mengetahui hal itu dari Nabi, kebiasaan beliau. Falamma jalastu baina yadayhi qultu, ketika aku duduk di hadapannya aku katakan, ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali shadaqatan ilallahi wa ila rasulihi. Ka'ab bin Malik mengatakan, wahai Rasul, sesungguhnya aku ingin untuk membuktikan taubatku ini, aku lepas semua hartaku. Aku berikan semua bagian daripada hartaku, sedekahkan ilallah, sebagai bentuk sedekahku kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Jadi ketika Ka'ab bin Malik dan ketiga saudaranya ini setelah dijauhi oleh kaum muslimin, tidak diajak bicara oleh kaum muslimin sekian hari, 50 hari, datanglah kabar diterimanya taubatnya ketiga orang ini. Ya, saking senangnya Ka'ab bin Malik mengatakan kepada Nabi ketika berjumpa, ya Rasul, semua hartaku ini aku berikan kepada Allah sebagai sedekah, sebagai bentuk syukurku karena taubatku diterima oleh Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menjawab, amsik alaika ba'd malik fahuwa khairul laka. Wahai Ka'ab, tahanlah sebagian daripada hartamu, itu lebih baik untukmu. Jangan kau infakkan semua. Ini bagaimana bijaksananya Rasulullah. Ya, dilarang kita untuk benar meninggalkan dunia. Tetapi apa? Ambillah duniamu. Nikmati duniamu. Taib. Ambil akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan bagian duniamu. Engkau ini masih hidup. Engkau ini butuh makan, engkau butuh tempat tinggal. Tentunya engkau nanti akan berkeluarga dan keluargamu itu butuh untuk engkau berikan nafkah. Sebagai bentuk kebijaksanaan syariat Islam, jangan engkau habis-habisan untuk enam perkara ini. Engkau masih punya dunia yang perlu pula untuk engkau perjuangkan. Pegang sebagian hartamu, lebih baik buatmu. Oh, jadi habis-habisan ya dalam beragama, dalam artian sampai kita dunianya tertinggal, sampai pakaian saya tidak punya, rumah saya tidak punya, gelandangan, dengan alasan berjuang untuk agama, ini juga salah. Dan ini bukan tuntunan daripada agama kita. Hidup di jalan-jalan, ya, pakaian compang-camping, ini bukan tuntunan daripada agama. Tahan sebagian hartamu, kata Rasul. Fakultu, maka aku jawab, kata Ka'ab bin Malik, inni umsiku sahmil ladhi bi Khaybar. Wahai Rasul, sesungguhnya aku sudah memegang sebagian daripada hartaku, anak panah yang aku dapatkan ketika perang Khaybar. Saking percayanya dia kepada Allah. Wa kultu, kemudian aku kembali mengucapkan, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala innama anjani bisidki. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan aku dengan sebab kejujuranku. Sampai-sampai buah daripada kejujuran, kisahnya diabadikan dalam Al-Quran dan dibaca generasi demi generasi kaum muslimin. Ini buah daripada kejujuran. Memang pahit, tetapi akhirnya nanti akan sangat manis dan dikenang oleh manusia. Baik, adapun pahlawan-pahlawan dalam ya kemaksiatan sudah banyak, tetapi pahlawan-pahlawan dalam kebaikan teramat sedikit. Untuk menjadi orang yang rusak itu mudah dan banyak, tetapi untuk menjadi orang yang mulia itu susah dan itu sedikit. Maka kata para ulama, la ta'jab fiman halak kaifa halak. Jangan engkau merasa heran dan takjub banyaknya orang yang bias binasa. Kenapa mereka bisa binasa? Karena memang wasilah-wasilah untuk menghancurkan akhlak manusia sekarang sudah menyebar. Tanpa perlu kita beli, masuk langsung ke rumah-rumah kita dengan siaran-siaran televisi, naam dengan siaran-siaran radio. Tanpa perlu kita bayar, mereka langsung masuk rumah tanpa ketok pintu. Jadi kalau kita tidak bisa menyeleksi perkara-perkara ini, secara tidak sadar itu merupakan salah satu daripada wasilah-wasilah naam kejelekan. Berbeda kalau kebaikan, terkadang kita butuh untuk membelinya. Terkadang kita butuh untuk menyempatkan waktu kita untuk mendatanginya. Maka jangan heran dan jangan ya takjub kalau engkau menyaksikan banyak manusia itu terjatuh ke dalam kebinasaan. Jangan engkau tanyakan, kok bisa binasa? Jangan engkau tanyakan. Tetapi bagaimana? Walakini ijab, tetapi heranlah. Fiman najah, pada orang-orang yang selamat. Kaifa najah, tanyakan bagaimana kok dia bisa selamat? Bagaimana kok zamannya sudah seperti ini, kok dia bisa masih istiqomah di masjid? Dia masih bisa istiqomah untuk sholat jamaah. Dia masih bisa istiqomah untuk menyabarkan dirinya, mendengarkan ya kajian-kajian. Itu yang perlu kita pertanyakan, bagaimana caranya? Kita takjub dengan orang-orang seperti itu. Kok bisa? Hai. Maka Rasul, maka Ka'ab bin Malik mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan aku dengan sifat jujurku. Apa sifat jujurnya Ka'ab bin Malik? Ketika dikumpulkan setelah perang-perangan, ya, semuanya datang yang tidak ikut hadir berperang, semuanya minta uzur. Ya Rasulullah, saya enggak ikut berperang karena memiliki keluarga yang harus saya tunggu. Saya enggak ikut berperang karena saya punya tanggung jawab yang besar di rumah saya. Tapi Ka'ab bin Malik mengatakan apa? Ya Rasulullah, saya tidak berperang, tidak ada uzur apapun. Aku kuat, tetapi aku tidak ikut berperang ketika itu. Jujur Ka'ab bin Malik. Oh, ini yang diinginkan dengan sifat jujur pada beliau. Wa inna min taubati, dan sesungguhnya termasuk daripada bagian taubatku, alla uhaddita illa sidqan fima bakitu. Dan termasuk daripada taubatku ini ya Rasulullah, saya tidak akan berkata dusta pada sisa umurku ini. Siapa yang sanggup untuk berjanji demikian? Saya ya Rasulullah, termasuk dari bagian taubatku, saya tidak akan pernah berkata bohong. Fima bakitu, sampai ajal menjemputku. Ini perlu, ya, ini perlu untuk kita miliki. Kita berjanji kepada Allah sebagai bentuk daripada kesungguhan kita bahwasanya saya sungguh ya akan menjaga lisan ini untuk tidak terjatuh ke dalam kedustaan sampai ajal menjemputku. Oi. Fa wallahi ma alimtu ahadan minal muslimin, maka demi Allah saya tidak mengetahui satu pun dari kalangan kaum muslimin. Abalahu Allah taala fi sidqil hadis, yang Allah uji dia di dalam kejujuran ucapannya. Mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semenjak aku sampaikan hal itu kepada Nabi. Jadi saya tidak pernah mendapati setelah aku seseorang yang diuji dengan kejujuran ucapannya setelah aku ucapkan ini kepada Nabi. Baik. Jadi ujian yang paling berat di dalam menjaga sifat jujur dalam lisan adalah masanya Ka'ab bin Malik. Ketika beliau jujur, ujian yang sangat dahsyat yang beliau harus jalani, didiamkan oleh kaum muslimin selama 50 hari. Sampai-sampai bumi ini sempit, tidak ada celah baginya untuk berjalan. Ya, bagaimana keadaan kita seandainya kampung ini kita sendirian, tidak ada yang tanya. Kita lewat mereka melengos. Kita salam mereka tidak menjawab salam. Kita datang mereka kabur. Akan terasa sempit dada ini. Nah, kata beliau, saya tidak melihat satu pun dari kaum muslimin diuji seperti ujianku di dalam mempertahankan kalimat jujur. Hai. Kata beliau, mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablanillahu ta'ala, lebih baik daripada ujian yang Allah berikan kepada diriku. Wallahi ma ta'ammatu kadzbatan mundu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza, dan demi Allah saya tidak pernah bersengaja untuk berdusta semenjak aku katakan hal itu kepada Nabi sampai pada hariku sekarang ini. Wa inni la arju an yahfadhani Allahu ta'ala fi ma baqiya, dan aku berharap Allah menjagaku dari sisa umurku. Faqala fa anzalallahu ta'ala, kemudian dia pun berkata, lalu Allah menurunkan salah satu ayatnya, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usrah, dan sungguh Allah telah memberikan taubat kepada nabi, kepada orang-orang muhajirin, kepada orang-orang ansar, dan orang-orang yang mengikutinya pada saat-saat susah. Jadi mereka muhajirin dan juga ansar, mereka adalah orang-orang yang setia kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ketika dalam keadaan susah, sampai-sampai mereka makan rumput, mereka makan ranting pohon dalam rangka mempertahankan agama Allah, bukan dalam rangka untuk na'am kenikmatan duniawi. Maka mereka mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta balagha, sampai firman Allah, innahu bihim raufun rahim, sungguhnya Allah adalah Maha pengasih lagi penyayang kepada mereka. Wa 'alal ladina wa 'ala thalathatal ladina wa 'ala thalathatil ladina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat, dan kepada tiga orang yang mereka tertinggal dari peperangan sampai bumi ini terasa sempit bagi mereka. Hatta balagha ittaqullaha wa kunu ma'as shodiqin, sampai ucapan Allah, dan bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Kalau kita ini mungkin memiliki tabiat sifat yang bohong, berusahalah engkau berteman dengan orang-orang yang jujur, engkau akan bisa mendapatkan akhlak dari mereka. Ini termasuk daripada upaya kita untuk membiasakan diri jujur. Kalau kita ini susah menghilangkan sifat bohong kita, dan kita berteman dengan orang-orang jujur, maka kita akan bisa mendapatkan sifat mulia ini dari mereka. Toi. Ini diantara daripada sebab-sebab kita mendatangkan sifat jujur pada diri kita. Janganlah kita yang sudah memiliki sifat ya dusta, kemudian kita bergaul dengan para pendusta, maka akan jadi sifat tersebut, dan bahkan akan menjadi sifat yang memang ya darah daging, tidak bisa terlepas. Ya, ini bentuk daripada bentuk kita mendapatkan kebaikan, berteman dengan orang-orang soleh. Qala Ka'bun, wallahi ma'an amallahu alayya min ni'matin qat, demi Allah tidaklah Allah memberikan kepadaku daripada kenikmatan sama sekali. Ba'da idhadanillahu lil Islam, setelah Allah tunjuki aku untuk menuju Islam, a'zama fi nafsi min sidqi, lebih besar dalam hatiku dari kejujuranku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Rasul, Allah aku nakadabtuhu, untuk aku tidak berani berdusta kepadanya. Ya, termasuk sifat yang sangat mulia, sifat jujur. Ya, setelah Islam, yaitu seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat jujur dalam hatinya. Fa ahlaka kama halakal ladina kadzabu, sehingga aku binasa sebagaimana binasa orang-orang yang dusta. Dan orang-orang munafik yang mereka berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan-alasan palsu, alasan-alasan dusta, mereka mendapatkan kebinasaan, tetapi Allah selamatkan aku dengan sifat jujurku. Jadi orang-orang munafik yang tidak ikut berperang, yakni perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelahnya mereka mendapatkan berbagai macam na'am azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kisah mereka pun diabadikan dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka berdusta, berani bersumpah untuk kedustaan mereka. Dan bahkan orang itu kalau telah terbiasa dusta, maka mereka akan mudah mengucapkan sumpah palsu demi Allah. Ya. Orang itu kalau sudah biasa dusta, maka tidak terasa kedustaan. Dan bahkan untuk menguatkan kedustaannya, menyebutkan kalimat yang mulia, sumpah atas nama Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang na'am munafik, yang tidak ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala qala lil ladina kadzabu hina anzala al-wahy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata terhadap orang-orang yang berdusta ketika turunnya wahyu, syarra maqala li ahadin, ya, terjelek dari ya yang dikatakan terhadap siapapun, kata beliau. Faqala Allah ta'ala, ini ucapan Allah kepada orang-orang yang berdusta ketika itu. Selamat zahirnya dari Nabi, tetapi mereka tidak selamat dari Allah. Jangan disangka seseorang yang selamat karena kedustaan, dia akan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan selamat. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sayahlifuna billahi lakum," sungguh mereka orang-orang munafik akan bersumpah atas nama Allah untuk kalian wahai Rasul, "Idzan qalabtum ilaihim," ketika kalian sepulang dari peperangan, "litu'ridu anhum," supaya kalian mau berpaling meninggalkan mereka dan tidak menghukum mereka. "Fa'in tarbau anhum," kalau seandainya kalian wahai Rasul ridho dengan mereka, "fa'innallaha la yardo anil qawmil fasikin," tidak akan ridho terhadap orang-orang yang fasik. "Qala Ka'ab kunna khulifna ayyuhat thalathah," kata Ka'ab, "dulu kami wahai na'am orang bertiga tertinggal, an amri ula'ik," ya, berbeda dengan urusan-urusan mereka itu, berbeda dengan sikap-sikap mereka. "Alladzina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu," yang Nabi secara zahirnya menerima dari mereka ketika bersumpah. "Ya Rasulullah, demi Allah saya enggak ikut berperang karena saya ngurusi kebun. Ya Rasulullah, wallahi saya tidak ikut berperang karena keluarga saya membutuhkan saya." Ucapan-ucapan dusta agar supaya selamat dari Rasul, agar supaya selamat daripada hukumannya Rasul. Maka Rasul pun, "Na'am, udzur-udzur kalian saya terima. Silahkan kalian pulang kembali kepada keluarga kalian." Adapun Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya mengatakan, "Ya Rasulullah, saya meninggalkan perang bukan karena urusan apa-apa. Saya kuat, saya mampu, tapi saya tidak ikut berperang." Apa kata Nabi? "Kalau begitu, kalian telah jujur dan tunggu perkara kalian." Suruh menunggu perkara kalian. Selama 50 hari mereka dihajar, dijauhi, diboikot, tidak disalami, tidak dipedulikan oleh kaum muslimin. Tetapi akibatnya mereka mendapatkan keagungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. "Fabaya'ahum wastaghfara lahum." Kemudian Nabi pun membaiat mereka dan meminta ampunkan kepada mereka orang munafik tadi, karena zahir mereka. "Wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana." Adapun Nabi Naam berbeda dengan kami yang tiga orang ini. Beliau menunda urusan kami. Hatta qadallahu ta'ala, sampai Allah sendiri yang memutuskan. Ya, apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Hukuman atau pujian? Maka qala Allah ta'ala, Allah pun berfirman dan menurunkan ayat pujian kepada mereka karena sifat jujurnya mereka. Apa ayatnya? Wa'ala thalathatil ladina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat, sampai ucapan Allah ittaqullaha wa kunu mas-shadiqin. Sebagai bentuk apa? Ucapan Allah untuk penerimaan taubat tiga orang ini dan sebagai bentuk pengagungan Allah kepada mereka. Ini daripada apa? Faedah keutamaan jujur. Walaisa alladzi dzakarallahu mimma khulifna takhallufana 'anil ghazwi wa innama huwa takhlifuhu iyana wa irja'uhu amrana amman halafa lahu wa tadhara ilaihi faqabila minhu. Urusan kami bukan urusan mereka. Adapun urusan kami masih menunggu apakah kami akan diazab atau di na'am berikan pahala. Adapun mereka yang tadi bersumpah di hadapan Allah dengan sumpah palsu, selesai urusan mereka. Minta udzur, Allah pun, Rasul pun menyuruh mereka pulang. Tetapi setelahnya mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan diabadikan kisah mereka sebagai para pendusta dan sebagai orang-orang yang memiliki sumpah-sumpah palsu untuk menguatkan pendustaan mereka. Wa fi riwayatin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis. Disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada perang Tabuk pada hari Kamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Dan Nabi itu cinta untuk keluar dalam safarnya pada hari Kamis. Ini termasuk dari tuntunan, kalau kita hendak safar maka pilihlah hari, ya, hari Kamis. Kalau misalkan memang kita mampu untuk memilihnya. Termasuk daripada sunnah, safar dilakukan pada hari Kamis. Wa fi riwayatin wa kana la yaqdumu min safarin illa nahara fi dhuha fa idza qadima bada bil masjid fa shalla fihi raka'ataini tsumma jalasa fihi. Dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah datang dari sebuah safar kecuali pada siang hari. Jadi kalau kita safar dan kita pulang kepada keluarga kita yang di rumah, maka disunahkan datangnya di siang hari, bukan di malam hari. Kenapa? Agar supaya keluarga kita ini bersiap-siap untuk menyambut kita. Rumah dibersihkan, badan dibersihkan, anak-anak dirapikan, sehingga ketika kita pulang dari safar melihat keadaan rumah yang indah akan menambah dan menghilangkan kepenatan. Berbeda kalau kita datangnya malam hari dalam keadaan mungkin rumahnya bau, istrinya belum berdandan, anaknya dalam keadaan tidur, bau dan sebagainya. Datang dari safar dihadapkan dengan pemandangan yang sangat jelek, akan bertambah kepenatan dan bahkan akan mengurangi daripada na'am keharmonisan rumah tangga. Taib. Ini diantara daripada sunnah, kalau kita safar maka datangilah keluargamu pada siang hari, pagi hari atau siang hari. Kalaupun terpaksa tidak bisa kita datang di siang hari, maka hubungilah mereka bahwasanya engkau akan datang di malam hari, agar supaya apa? Mereka bersiap-siap. Baik, jangan dadakan tiba-tiba 11 malam datang sementara istrinya ya masih acak-acakan. Baik, rumahnya belum rapi, anak-anaknya ya sekian dan sekian, akan menimbulkan perkara-perkara yang mudharat bagi keduanya. Baik. Ini dalam tuntunan dalam safar. Wa idza qadima, kalau dia datang sampai ke negerinya, bada abil masjid, dia menuju masjid, fa shalla fihi raka'atain, salat di dalamnya dua rakaat, tsumma jalasa, kemudian duduk. Ini kalau memungkinkan, kalau tidak langsung pulang. Baik, ini di antara daripada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam na'am bersikap jujur, dan dalam seseorang itu yang mengutamakan sifat ini dan dijadikan sebagai perangai yang mulia pada dirinya, agar supaya dia memiliki daripada sifat-sifat orang-orang soleh. Taib. Wallahu ta'ala alam soab. InsyaAllah cukup dulu. Wa Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu ta'ala alam suhab. Alhamdulillahuna. Subhanallah bihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta astaghfiruka tulai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu barakallahu.